di asmara. Jangan menangis cuma kena gerimis. Punak dan duri pernah kita lalui. Berdua waktu dahulu. Rindu semara bagai awan berarah. Kau ku dampingi seakan ku miliki. Masih tersirat apakah yang tersurat. Ku cari alam sendiri. Tahun sudah ku selami hatimu. Tiada pernah aku cemburu. Ternyata dikalah selayaknya menjadi kekasihku. Sejak aku sisi wajahmu jauh dari mataku. Mengingat dua kaulah lukisan. Lewaskan pandangan kuturmu. Ada hambara jadi.